hatimu terukir namaku di matamu terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku namun hanya karena kemurahanmu meski terkadang aku terjatuh tak pernah lelah kau hampiriku memelukku dengan cinta kasihmu.